بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Tafsir Mustalahul Hadis karya Dr. Mahmud Tahan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas mukhalafatul istiqad, al-mukhalafatul istiqad. Kemarin kita sudah bahas tentang al-mudraj, yaitu suatu ucapan, perkataan yang disisipkan. Baik itu dalam sanad maupun di dalam matan hadis. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu al-maqlub. Al-maqlub. Ya, al-maqlub artinya yang terbalik. Yang terbalik atau yang dibalik. Makanya hati itu disebut sebagai al-qalb. Kenapa? Ya taqallab. Dia ya taqallab artinya apa? Berbolak-balik. Kadang baik, kadang jelek, kadang ya kadang taat, kadang maksiat, ya. Itulah sebab mengapa hati disebut sebagai al-qalb karena dia ya taqallab, berbolak-balik. Qala ta'rifuhu lughatan wa ismul maf'ul min qalb wa huwa tahwilu syai'an wajhihi. Secara bahasa dia adalah isim maf'ul dari al-qalb, ya, yaitu perubahan sesuatu dari wajahnya. Maksudnya apa? Berbaliknya sesuatu dari asalnya. Ya, berbaliknya sesuatu dari asalnya. Wastilahan adapun secara istilah syar'i, istilah syar'i, istilah ilmu mustalah, ibdalu lafdhin bi akhar bi sanadir fi sanadil hadis au matnihi bitaqdimin au ta'khirin wa nahwih. Secara istilah artinya mengganti lafaz, suatu lafaz dengan lafaz yang lain. Baik itu dalam sanad hadis maupun dalam matannya. Baik itu dengan mengedepankan atau mengakhirkan dan yang semisalnya. Penggantian lafaz, suatu lafaz dengan lafaz yang lain baik itu terjadi pada sanad hadis maupun matan hadis dengan mengedepankan atau mengakhirkan dan yang semisalnya. Misalnya hadisnya Abu Hurairah yang paling sering dipakai oleh para ulama tentang al-maqlub, ya, hadis Abu Hurairah, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluh. Ya, sampai tangan kanan itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Ya, ini contoh ibdal atau al-qalb, ya, penggantian lafaz. Qala aqsamuhu yanqasimul maqlubu ila qismaini ra'isaini. Al-maqlub secara garis besar terbagi menjadi dua. Maqlubus sanad huma maqlubus sanad wa maqlubul matan. Ya, sanadnya maqlub atau matannya yang maqlub. Maqlubus sanad huwa ma waqa'a al-ibdalu fi sanadihi walahu suratan. Pertama, maqlubus sanad yaitu terjadinya pergantian pada sanad dan dia memiliki dua gambaran. Yang pertama, ayuqaddima ar-rawi wa yuakhira fi ismi ahadir ruah wa ismi abihi. Yang pertama yaitu mengedepankan suatu rawi dan mengakhirkannya dalam nama satu rawi saja. Ada satu orang rawi, ya, namanya terbalik. Harusnya nama dia bin bapaknya, tapi kebalik, nama bapak bin dia. Ya, kahadis marwi an Ka'ab ibn Murrah. Fayarwihi rawi an Murrah bin Ka'ab. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Maka kemudian ada seorang rawi yang meriwayatkan dengan Murrah bin Ka'ab. Harusnya Ka'ab bin Murrah jadi Murrah bin Ka'ab. Ya, karena ketidaksengajaan. Ya, bisa jadi karena ketidaksengajaan. Disebutkan oleh beliau apa yang menjadi sebab dia terbalik seperti ini. Ada beberapa sebabnya. Ya, mungkin karena ketidaksengajaan atau mungkin ya kalau walaupun dia karena ketidaksengajaan, ini lagi bawa hadis kan? Lagi bawa hadis. Kalau dia salah menyampaikan, maka apa? Kedobetannya bisa dicelah, bisa berkurang. Karena apa? Salah meriwayatkan. Berarti ini kan nggak dobet dia. Nggak sih apa? Nggak dobet artinya ingatannya itu nggak bagus, sering salah. Baik. Ini contoh maklubus sanad, ya, berbaliknya sanad dalam satu nama rawi. Dalam satu nama rawi. Ya, Ka'ab bin Murrah dibalik menjadi Murrah bin Ka'ab, ya. Terjadi apa? Al-qal, yakni peralihan. Ini satu person. Kemudian yang kedua ini mengubah personnya. Kalau tadi satu person cuma diganti namanya, kalau yang kedua dia dua person. Ya. Ayyub dila rawi syakhsan bi akhar bi qasdil ighrab. Yaitu seorang rawi mengubah dengan rawi lainnya dengan tujuan al-ighrab biar kelihatan berbeda. Wah, ini sering banget kita dapati dari para rawi hadis. Biar kelihatan berbeda, dia kadang-kadang sampai mengganti sanad. Ka haditsin masyhurin an Salim fayaj'aluhu ar-rawi an Nafi'. Ya, seperti seseorang yang meriwayatkan hadis dari Salim. Salim bin Abdullah ibn Umar, ya. Dia ganti Salim ini dengan Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar. Jadi yang banyak meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar diantaranya Nafi'. Nafi' ini mantan budaknya. Ya, maula Abdullah Ibnu Umar. Dia yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Umar. Ya. Selain itu, Salim bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Salim. Dia pun banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibnu Umar. Maka terkadang ada rawi yang mengganti Salim dengan Nafi'. Ya, sama-sama thiqah sih, jadi enggak ada enggak ini juga, tidak apa namanya? Tidak pengaruh pada kesahihannya. Kalau Salim diganti Nafi', ya termasuk apa? Yang tidak memudaratkan kesahihan hadis karena dua-duanya thiqah. Qala wa mimman kana yaf'alu dhalika minar ruwat Hammad bin Amr An-Nasibi. Termasuk yang sering melakukan hal demikian, yakni mengganti-ganti sanad adalah Hammad bin Amr An-Nasibi. Ya, dia adalah seorang wadda, pemalsu hadis. Seorang wadda, ya, pemalsu hadis. Ma misalu wa mithaluhu hadithun rawahu Hammad An-Nasibi anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an. Ya, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Hammad An-Nasibi dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Salih dari Abu Hurairah secara marfu'. Idza laqitumul musyrikina fi tariq fala tabda'uhum bisalam. Apabila kalian bertemu dengan orang musyrik, kaum musyrikin di jalan, janganlah kalian memulai mereka dengan salam. Ya, kita yang kita lihat di sini bukan matannya. Matannya sahih insyaallah. Tapi yang kita permasalahkan ini sanadnya. Ya. Fahada hadithun maklub qallabahu Hammad. Maka hadith ini adalah hadith yang maklub, ya, yang telah ditukar sanadnya oleh Hammad. Faja'alahu anil A'mash. Maka dia menjadikan sanad hadith ini dari A'mash. Wa innama huwa ma'rufun an Suhail bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah. Ya. Yang ma'ruf hadis ini datang dari periwayatan Suhail bin Abi Salih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Berarti dia telah mengganti Suhail bin Abi Salih dengan Al-A'mash. Ya. Jadi dia telah mengganti sanadnya Suhail bin Abi Salih diganti dengan Al-A'mash. Hakadha akhrajahu Muslimun fi sahihih. Demikianlah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa hadha an-naw min al-qalb huwa alladhi yutlaqu 'ala rawihi annahu yasriqul hadith. Maka jenis penggantian semacam ini ya dimutlakkanlah kepada rawi tersebut bahwa dia adalah pencuri hadis. Ya. Orang yang mencuri hadis seperti itu. Sebenarnya dia syaratnya seperti ini dari siapa? Suhail. Suhail bin Abi Saleh. Karena mungkin dia enggak ketemu dengan Suhail atau karena beberapa faktor akhirnya dia sambungkan dengan apa yang dia ciptakan sendiri. Sanadnya dia dari A'masy dari Abi Saleh. Jadi ada ibdal atau pertukaran dari Suhail bin Abi Saleh ditukar dengan siapa? Dengan A'masy. Ya, karena mungkin dia gurunya A'masy, dia enggak mendengar mungkin dari Suhail bin Abi Saleh. Jadi ditukar sanadnya. Nah, kebetulan A'masy ini juga mendengar dari Abu Saleh. Mendengar dari Abu Saleh. Sehingga tinggal mengubah satu nama saja. Sehingga tersambung sanadnya kepada Hammad An-Nasibi. Paham ya? Nah, maka ini adalah penggantian sanad. Kemudian yang kedua, maqlubul matan. Ya, penggantian matan. Wahuwa ma waqa'al ibdalu fi matihi. Walahu suratani aidon. Yaitu terjadinya penggantian pada matannya. Dan ini memiliki dua gambaran juga. Yang pertama, ayyuqaddimar rawi wa yuakhira fi ba'di matnil hadis. Yaitu seorang rawi mengedepankan dan mengakhirkan sesuatu dalam matan hadis. Misaluhu hadis Abi Hurairah inda Muslimin fi sab'ati alladhi yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Contohnya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi wa rajulun tasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Disebutkan di antara 7 orang yang mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah maka lalu dia menyembunyikannya sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Fa hadza mimman qalaba ala ba'di ruwah wa innama huwa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Maka riwayat atau matan ini termasuk matan yang para sebagian rawi itu terbalik meriwayatkannya. Wa innama huwa yang benarnya hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Sampai ya, apa yang tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, yang infak itu kebanyakan tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kanan. Ya, maka riwayat yang benar adalah sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Inilah riwayat yang tepat. Maka rawi yang meriwayatkan hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh, ya, padanya terdapat ya al-inqilab, yaitu keterbalikan. Ya. Baik. Paham ya? Ini contoh yang pertama dari maqlubul matan. Ya, maqlub al-matan. Matannya dibalik, ada keterbalikan pada matan. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua, ya. Ayyaja'al rawi matna hadzal hadits ala isnadin akhar. Yaitu seorang rawi menjadikan matan sebuah hadis tapi dia gabungkan dengan sanad yang lain. Misalnya ini ada matan, ada dua matan. Ada dua sanad otomatis ya. Kemudian dia tukar. Matan ini dia pasangkan dengan sanad hadis yang A. Ya, matan hadis yang B dia pasangkan matan hadis A dia pasangkan dengan sanad hadis B. Ini juga inkilab ya. Itu apa? penggantian sanad dengan matan. Ayya ja'ala rawi matna hadal hadith ala isnadin akhor. Faya ja'ala isnaduhu limatin akhor wa dhalika biqasdil imtihan wa ghairihi. Ini seorang rawi menjadikan matan hadith untuk sanad yang lain dan menjadikan sanad ini untuk matan yang lain. Wa dhalika biqasdil imtihan wa ghairihi. Yang demikian itu dengan tujuan untuk menguji atau tujuan-tujuan lainnya. Ini tujuannya untuk menguji. Ya, orang ini paham enggak hadis? Ya, kalau kita gagal semua pasti. Usah diuji lah. Ini hadis ya sahabat siapa aja enggak tahu ya. Kadang-kadang ya memang Masya Allah ya, kita di Yaman itu salah satu didikannya Yaman itu kalau menyebutkan hadis itu mesti rawahu Bukhari an sahabi man. Jadi paling minim ketika menyampaikan hadis itu ya perawinya siapa, sahabatnya siapa. Nah itu. Aib begini kalau orang Yaman itu menyebutkan hadis enggak disertai. Kalau di Indonesia kan Masya Allah ya. Saya dengar-dengar ceramah ikhwan itu ceramahnya para asatidah ya hadis saja. Riwayat siapa atau paling minim riwayat siapa? Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ya. Kalau di Yaman itu alladzi akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atau misalnya bukan Bukhari Muslim, alladzi akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa hassanahu Al-Wadhi'i. Kalau orang Yaman misalnya dua dia sahihannya. Enggak cukup sama Al-Albani doang. Wal washahal Al-Wadhi'i. Masyaallah, masyaallah. Hakada Yamani. Baik. Contohnya apa? Ma fa'ala ahlu Baghdad ma'al Imam Al-Bukhari. Mas Rahmat, kenapa dibaca Baghdad bukan Baghdadi? Mamnu' minasar. Masya Allah. Bisa, bisa. Ma fa'ala ahlu Baghdad ma'al Imam Al-Bukhari. Idh qalabu lahu mi'ata hadithin wa sa'aluhu anha imtihanan lihifzih. Ya. Contohnya apa? Apa yang dilakukan oleh para ulama Baghdad kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika itu mereka membalikkan 100 hadith. Ya, ada 100 hadith. Ada 10 orang ulama masing-masing membawa 10 hadith. 10 hadith ini sanadnya sudah ditukar-tukar. Disampaikan kepada Al-Imam Bukhari ditanya, tahu enggak kamu hadis ini? Enggak tahu. Tahu enggak hadis ini? Tahu enggak hadis ini? Selesai 10 apa? 10 yang pertama ganti lagi orang yang kedua membawakan 10 hadis. Tahu enggak kamu hadis ini? Tahu enggak hadis ini? Semuanya dijawab oleh Al-Imam Bukhari, "Enggak, saya enggak tahu." Saya enggak tahu. Ya. Fasalu anha imtihanan li hifdhihi. Maka mereka bertanya kepada Bukhari sebagai bentuk ujian terhadap ya hafalannya Imam Al-Bukhari. Faraddaha ala ma kanat alaihi qabla qalb. Maka kemudian ya Al-Imam Al-Bukhari menjawab atau memaparkan kepada mereka ya sebagaimana sebelum terjadinya pertukaran sanad. Walam yukhti fi wahidin minha, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Masya Allah. Jadi beliau sudah selesai dengarin 100 hadis itu, beliau balik lagi ke orang yang pertama. Ya, engkau tadi menyampaikan hadis yang pertama, hadisnya dari fulan. Ya, matanya seperti ini. Harusnya dari fulan matanya dibalikkan lagi oleh Al-Imam Bukhari sesuai dengan sanadnya. Sesuai dengan sanadnya. Menunjukkan matanya sama ya. Mirip. Hah? Misalnya matanya beda. Si penanya mengatakan hadis dari riwayat ini lalu matanya seperti ini. Iya. Lalu boleh mengatakan tidak ada, tidak tahu. Iya. Lalu tahunya Imam Bukhari jawab lagi terakhir. Matanya ini sanadnya harusnya seperti ini. Kemudian matanya sama ya. Matanya sama. Matan ini sanadnya harusnya seperti ini. Ini bagaimana Al-Imam Al-Bukhari mengalahkan ya orang-orang di Baghdad atau mengembalikan kembali matan yang telah dibolak-balik oleh para ulama Baghdad Baik. Qala hafizahullah ta'ala al-thalith al-asbab al-hamilah al-qalb. Ya. Sebab-sebab yang membawa seseorang untuk melakukan qalb. Ya. Takhtaliful asbab allati tahmilu ba'da ruwat al-qalb wa hadhihi al-asbab hiya. Ya, terdapat perbedaan sebab yang membawa sebagian rawi untuk melakukan al-qalb. Wa huwa al-asbab wa hadhihi al-asbab hiya, dan sebab-sebab ini di antara lain. Yang pertama, qasdul ighrab liyarghaban nasu fi riwayatil hadith wal akhdhu anhu. Ya. Dia dengan tujuan apa? Asing. Ya, ighrab agar apa? Sanad tersebut menjadi unik. Liyarghaban nas fi riwayati hadithi, fi riwayati hadithi. Dengan tujuan agar orang-orang itu meriwayatkan dari dia. Ya, kalau syaratnya itu-itu saja, orang sama aja sama yang lain. Ini anak punya syarat berbeda nih. Dia tukar syaratnya. Wah, ini beda nih cipulan riwayatnya. Maka kemudian orang-orang pun akan bersemangat untuk mengambil hadis tersebut. Ya. Ya. Fala syakka fi annahu la yajuz. Maka tidak diragukan lagi yang demikian ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Li'anna fihi taghyiran lil hadis, karena di dalamnya terdapat perubahan hadis. Wa hadha min amalil wadda'in, yang demikian ini merupakan pekerjaannya para pemalsu hadis. Apa tujuannya? Biar populer. Biar orang mengambil hadis dari dia, ah? Ya. Maka yang demikian la yajuz. La yajuz itu haram hukumnya. Yang kemudian yang kedua, wa in kana biqasdil imtihan fa huwa jaiz. Adapun dengan tujuan imtihan, yaitu untuk menguji, yang demikian boleh. Ya. Litatsabbuti min hifdzil muhaddits wa ahliyatihi, untuk benar-benar mengecek hafalan sang muhaddits dan keahliannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh para ulama Baghdad kepada Al-Bukhari. Dicek dulu ini, orang ngeklaim ya, dia nulis kitab sahih, gimana ini hafalannya. Dicek terlebih dahulu oleh para al-muhaddithin. Sehingga boleh litathabuti min hifzil muhaddith wa ahliyatihi, untuk mengecek kekuatan hafalan seorang muhaddith dan penguasaan dia. Wa hadha bisyarti ayyubayyina sahih qabla infidhadil majlis. Hanya saja yang demikian dengan syarat agar dia menjelaskan yang sahih sebelum bubar majelisnya, agar orang tidak salah mengambil hadis. Hadis ini adalah hadis imtihan, sing benernya kaya apa orang ngerti, makanya harus dijelaskan sebelum bubar majelis, sebelum majelisnya bubar. Kemudian wa in kana an khata'in wa sahwin fala syakka fi anna fa'ilahu ma'dzurun fi khata'ih. Yang ketiga, sebab yang ketiga, yaitu apabila itu muncul dari kealpaan dan lupa. Kesalahan dan lupa, kesalahan yang tidak sengaja atau karena dia lupa. Fala syakka fi anna fa'ilahu ma'dzurun fi khata'ih. Maka tidak diragukan lagi bahwa yang melakukannya itu diberikan udzur karena kesalahannya. Ya, orang namanya manusia pasti salah. Kalau itu muncul dari kesalahan, ketidaksengajaan atau lupa, maka yang demikian diberikan udzur. Lakin idza kathara dzalika minhu fa innahu yukhillu bi dhabtihi wa yaj'aluhu dha'ifan. Tapi catatan, tapi kalau banyak terjadi pada seorang rawi, maka ini akan mencacati kedobetannya. Ya, yukhillu bidobtihi, menghilangkan kedobetannya. Gimana kok salah terus rawinya? Kemarin bilang begini, sekarang bilang begitu. Kemarin bilang Ka'ab bin Murrah, sekarang bilang Murrah bin Ka'ab. Ya, yang demikian ini akan menghilangkan kedobetannya, wa yaj'aluhu dha'ifan, dan menjadikan rawi tersebut sebagai rawi yang dhaif. menjadikan rawi tersebut sebagai rawi yang dhaif. Paham ya? Ya, jadi dia enggak dicela, tapi apa? Membuat kesikohannya atau ke dobetannya itu menjadi berkurang, tercacati. Baik. Sekarang hukmul hadis maqlub. Amal hadisul maqlub fa huwa min anwa'id dhaif al-mardud kama huwa ma'lumun. Wadzalika li'annahu mukhalifun li riwayati thiqat. Adapun hadis maqlub, maka ini termasuk jenis dari hadis dhaif yang tertolak sebagaimana yang telah diketahui. Wadzalika li'annahu mukhalifun li riwayati thiqat. Yang demikian itu karena dia menyelisihi rawi-rawi yang thiqat. Itulah makanya kita kemarin sudah tegaskan, sudah kita sebutkan bahwa tidaklah diketahui ya kelemahan sebuah hadis itu melainkan harus dikumpulkan jalannya. Ya, ternyata ada yang lebih thiqat, ternyata dia menyelisihi rawi yang thiqat, ya. Terjadi apa? Keterbalikan. Ya, keterbalikan baik itu dalam sanad maupun dalam matannya. Masya Allah. Makanya ilmu hadis ini seperti ilmu gaib. Seperti ilmu gaib. Kenapa? Ada hal-hal yang secara kasat mata kita sahih, tapi kemudian dicatati oleh para ulama al-hadis. Ya. Seolah ilmu gaib. Kenapa kok si fulan ini kok melemahkan hadis ini? Ternyata begitu dikumpulkan jalan-jalannya, mereka sudah paham jalannya hadis. Ketika dikumpulkan jalan-jalannya baru ketahuan bahwa terjadi masalah pada sanad atau matannya. Qala asharul musannafat fihi. Kita tutup pembahasan hadis maqlub dengan tulisan atau karya para ulama yang masyhur ya dalam pembahasan hadis maqlub. Kitab Rafi'il Irtiyab fil Maqlub minal Asma'i wal Alqab. Kitab Rafi'il Irtiyab fil Maqlubi minal Asma'i wal Alqab lil Khatib al-Baghdadi, karya al-Imam al-Khatib al-Baghdadi. Wadh-dhahiru min ismil kitab annahu khasun bikismil maqlub al-waqi' fi sanad faqat. Ya, yang tampak dari nama kitab bahwa dia dikhususkan untuk jenis maqlub yang terjadi pada sanad. Pada sanad, ya, misalnya kayak Murrah bin Ka'ab tadi kasusnya. Kasusnya Murrah bin Ka'ab. Baik, naqif ila huna. Fa insyaallah besok kita masuk ke dalam jenis hadis al-mazid fi muttasil asanid dan al-muttarib. Al-muttarib. Baru setelah itu al-musahhaf. Besok dua kita ambil ya, al-mazid fi muttasil asanid dan al-muttarib. Goncang. Tidak kokoh. Tidak berjalan bersama ulama kibar. Saya lagi populer gitu. Terbawa-bawa. Lagi billahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.